بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباء الكرام رحمنا ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan درس kita Raudhatul Anwar fi siratin Nabiyyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Telah cukup banyak kisah yang telah kita baca, yang telah kita telusuri sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua untuk terus dapat mempelajarinya dan kemudian juga adalah meneladani dari berbagai macam peristiwa yang ada, terkhusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga tentunya menambahkan kepada kita keimanan, menambahkan kepada kita nilai-nilai tauhid, akidah, kesabaran, perjuangan, dan berbagai macam perkara yang lainnya. Ayuha talabah, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir sampai mana yang kita baca? Ya dafa. Azan. Tayyib, tentang asal usul kisah dikumandangkannya azan. Naam. Naam ya Muhammad, bagaimana kisahnya? Bagaimana? Aywa. Naam. Dengan saya. Nah, terus bagaimana ya Arman? Nah. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kok tiba-tiba Umar? Umar, ya terus? Nah. Salatu jami'ah. Nah, terus. Aywa. Nah, berikutnya. Nam Yamidi, berikutnya bagaimana? Tayyib. Tayyib. Naam. Naam. Tayyib, adzan sebagaimana yang ada yang telah kita amalkan walhamdulillah. Naam. Ada tambahan lagi ya Abdul Rahim? Ada tambahan lagi? Mempersaudarakan Kok tiba-tiba ke situ? Belum selesai ini masalah azan ini. Mana Raihan? Nama Raihan. Nah, diperkuat lagi mimpi tersebut oleh mimpinya Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, maka semakin mantap ya. Nah. Alhamdulillah sehingga menjadi syiar daripada syiar-syiar kaum muslimin. Naam. Barakallahu fiikum. Ya kalau seandainya diperbolehkan ngarang-ngarang sebagaimana karang-karangannya azan kebid'ahan, tentunya di zaman itu pun juga sudah gampang sekali mereka mau ngarang-ngarang azan ya. Nah, bahkan di sini bermusyawarah, ada yang begini, ada yang begitu, begini, begitu, toh pun juga enggak diterima. Ya, semuanya minta persetujuan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil bahwasannya perkara din ini adalah atawakuf ya, berhenti ya, tidak ngarang-ngarang, tidak membuat-membuat sendiri. Nah, tentang berbagai macam pelaksanaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu al-mu'akhah baina al-muhajirin wal-ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Naam. Walaupun di sini sudah terjalin hubungan ukhuwah di antara mereka, ya, kemudian di sini ditambahkan lagi ya, kekuatan ukhuwah tersebut dengan mempersaudarakan di antara mereka, antara muhajirin dan ansar. Qala rahimahullahu ta'ala, kana min sajayal ansar wa karamihim, di antara wataknya orang-orang ansar dan kemuliaan mereka, annahum kanu yatanafasuna fi inzalil muhajirin, bahwasanya mereka itu berlomba-lomba untuk mempersilahkan tinggal ya di rumah mereka untuk para muhajirin. Nah, wastidhafatihim fi buyutihim, dan menjamu mereka di rumah-rumah mereka. Nah, ini merupakan sajaya al-karam al-mahmud ya. Nah, watak demikian pula perilaku yang terpuji memang sudah bawaannya begitu ya. Nah, secara khusus pada orang-orang Ansor, yang mana ini pun juga merupakan wataknya orang-orang Arab ya, dari zaman dahulu, artinya di zaman jahiliyah mereka pun juga amat sangat memuliakan tamu ya, menghormati tamu, menjamu tamu seperti itu. Ini sudah jadi wataknya mereka secara khusus kaum Ansor ya. Nah, ini pun juga demikian suatu perilaku yang perlu kita teladani ya. Nah, menjamu tamu ya. Nah, bahkan di sini bukan sekedar tamu saja ya, muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke Madinah. Nah, mempersilakan rumahnya untuk ditempati, demikian pula disiapkan berbagai macam bentuk hidangan. Nah, wa kanu kama qala Allah taala anhum, dan mereka ini sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka, wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Masyaallah, di sini sifat-sifat yang mulia. Nah, yang perlu kita teladani sifat-sifat yang mulia pada para sahabat Ansar, walladzina tabawwa'ud dar, dan mereka-mereka yang telah tinggal di negeri di Madinah. Ini para sahabat Ansar, ya. Wal iman, ya. Min qablihim, demikian pula orang-orang yang beriman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi para sahabat Ansar ini mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, mencintai kaum muhajirin. Nah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka ini tidak mendapati apa namanya sesuatu rasa yang berat, ya, barakallahu fik, pada dada-dada mereka ini, ya, dari apa yang mereka berikan ini. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan para sahabat muhajirin atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri amat sangat butuh, ya. Artinya banyak pun juga dari kaum Ansar ini yang serba kekurangan juga, ya. Nah, serba kekurangan juga, tapi oleh mereka mendahulukan para sahabatnya, saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Mereka memberikan berbagai macam bentuk hajat, berbagai macam bentuk kebutuhan para sahabat muhajirin, ya. Walaupun mereka sendiri ini amat sangat butuh. Nah, ini perlu kita tiru, ya, perlu kita contoh. Nah, enggak banyak alasan, waduh saya masih ini, waduh saya masih ini, perlu itu. Masya Allah diberikan, ya. Nah, kepada kaum muhajirin. Nah, man yasara ala mu'sirin yasarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang kesulitan, maka akan Allah mudahkan nanti urusannya di hari kiamat. Nah, barakallahu fiik. Dan amat sangat banyak berbagai macam kisah tentang masalah ini, ya. Bagaimana di antara mereka mendahulukan para sahabat muhajirin untuk memberikan makan, padahal enggak ada yang dimakan lagi, bahkan jatah bubur untuk bayinya, ya. Nah, diberikan untuk sahabat muhajirin dalam keadaan anaknya ini nangis-nangis karena kelaparan, tapi tetap diberikan untuk sahabat tersebut demi memuliakan saudaranya. Nah, barakallahu fiik. Ini amat sangat indah kalau bisa kita terapkan, bisa kita amalkan. Persaudaraan yang tinggi, ya. Persaudaraan yang amat sangat tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dicegah, ya, daripada pelitnya pada dirinya sendiri, dijaga oleh Allah dari sifat pelit, ya, dilindungi dari sifat pelit ini, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Nah, ah, inilah gambaran, ya, secara global bagaimana sikap kaum Ansar kepada kaum muhajirin. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma zada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal hubba wal ithar quwwatan bi'aqdil mu'akhah bainahum wa bainal muhajirin. Thumma zada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan hadzal hubba wal ithar quwwatan, kecintaan dan kasih sayang ini, ya, semakin ditambahkan Nabi dengan suatu hal yang amat sangat kuat, bi'aqdil mu'akhah, dengan mengikat tali persaudaraan, ya, bainahum wa bainal muhajirin, antara mereka dengan kaum muhajirin. Jadi tambahkan lagi agar semakin kuat persaudaraannya, disaudarakanlah kaum muhajirin dengan ansor. Lebih khusus lagi hubungannya, lebih dekat. Ya. Faja'ala kulla ansor wa nazilahu akhawaini. Maka Rasul SAW menjadikan setiap orang ansor, ya, dan nazilahu kaum muhajirin yang tinggal di rumahnya orang ansor ini, akhawaini, saling bersaudara. Ya. Nah, jadi para sahabat muhajirin yang tinggal di rumahnya orang ansor tersebut dipersaudarakan. Wa kanu tis'ina rajulan. Mereka ini ada 90 orang. Ya. Yang dipersaudarakan ada 90 orang. Nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansor. Sebagiannya dari muhajirin dan sebagiannya dari ansor. Separuh-separuh. Ya. Nah. Fa'akha bainahum alal mu'asah. Ya. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara mereka ini di atas ikatan kerukunan, ya, sebagaimana orang yang bersaudara, ya. Nah, wa nahum yatawarasuna fima bainahum ba'dal maut, bahkan mereka ini saling mewarisi setelah kematiannya, ya, saling menerima harta warisan setelah meninggal dunia. Nah, duna zabil arham, selain apa namanya zabil arham, ya, namnya karib kerabat, ya. Nah, summa nasakhat tawarus wa baqiyat al muakha, kemudian selanjutnya dihapus, ya, bentuk saling mewarisi ini, ya, dihapus, tidak berlaku lagi dan tetap adanya persaudaraan, ya. Nah, وكانت قد عقدت في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. Yang mana persaudaraan tersebut diikat, ya, di rumah Anas bin Malik, ya, radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi peristiwa itu terjadi di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Wa kana min hubbil ansar li ikhwanihim al-muhajirin, dan di antara bentuk kecintaan kaum ansar kepada saudara-saudara mereka muhajirin, ya, annahum aradu nakhilahum 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqsima bainahum wa baina ikhwanihim al-muhajirin, ya. Bahwasanya mereka ini menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebun kurma mereka, ya, kebun kurma mereka ini ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Liyaqsima bainahum wa baina ikhwanihim al-muhajirin. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi, ya. Membagi antara kaum ansor dan antara saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Masya Allah, sampai seperti itu, ya. Asetnya dibagi dua, ya. Nah, kebun kurmanya dibagi dua. Luar biasa, ya. Nah, kalau ini diterapkan mungkin kaya semua yang miskin-miskin ini. Ya, jadi sama rata semua, barakallahu fiik. Nah, baik. Liyaqsama bainahum wa baina ikhwanihim al-muhajirin fa'aba, lalu beliau enggan, tidak mau, ya. Faqalu idzan takfuna al-mu'nah, ya. Nah, ini kalau begitu, ya, cukup bagi kami pohonnya, ya. Nah, ini pohonnya, ya, pokok dari apa tadi, kurma tadi, ya. Nah, wa nusyrikukum fi samarah, dan kami bagi untuk kalian buahnya, ya. Nah, artinya pohonnya ini semua tetap bagi kami, tetap miliknya orang-orang Ansor, tapi buahnya untuk siapa? Buahnya untuk kaum Muhajirin. Seperti itu. Hasilnya diberikan kepada kaum Muhajirin. Faqabila dzalika, lalu Rasulullah SAW menerimanya. Ya. Rasulullah SAW menerima pembagian seperti itu. Jadi tetap, ya. Nah, tetap milik kaum Ansor. Nah. Ya, secara watak kalau memang orang Arab itu kalau memang sudah dermawan, luar biasa dermawannya, ya. Nah, ini perwatakan, ya. Tapi kalau sudah pelitnya, luar biasa juga pelitnya, ya. Walayazubillah. Nah. Taib, ya sama saja, cuma ini bicara orang Arab seperti itu. Memang begitu keadaannya. Allahu musta'an. Nah. Wa kana min taib, wa kana Sa'd bin Ar-Rabi' aktsarun nasi malan. Ya. Sa'd bin Rabi' merupakan sahabat Ansor yang paling kaya raya, ya. Yang paling kaya raya. Sa'd bin Rabi'. Faqala li akhihi al-muhajir Abdurrahman bin Auf. Nah, ini kisah yang lainnya lagi. Lalu dia katakan kepada saudaranya Al-Muhajir yang hijrah ini, yakni Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Sa'd bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Dia katakan kepada saudaranya, "Aqsim mali nisfaini, aku bagi harta bendaku ini dua bagian." Ya. Nah. Masyaallah. Aku bagi dari aset yang kumiliki ini jadi dua. Nah, separuh-separuh, masya Allah. Nah, walia imro'atani, dan aku punya dua orang istri. Nah, aku punya dua orang istri. Fanzur a'jabahuma ilaika, lihatlah mana yang paling engkau sukai di antara keduanya. Ya. Masya Allah, lihatlah, ya, di antara dua istriku ini mana yang paling kamu sukai, pilih. Luar biasa. Nah, tayyib. Fasammiha li, sebutkan namanya untukku, ya. Mana yang kamu suka, kamu pilih, sebutkan namanya, ya. Salah satu dari dua istrinya Sa'd bin Ar-Rabi' tersebut. Masya Allah. Nah, ditawari istrinya, bukan anaknya ini, luar biasa. Bukan pula adiknya, istrinya, subhanallah. Masya Allah. Sebutkan namanya utolliquha, akan aku cerai dia. Allah musta'an. Nah. Barakallahu fiik, fa idzan qaddat iddatuha, nah, fa tazawwajaha, kalau kemudian sudah selesai masa iddahnya, maka kamu nikahi dia. Masya Allah. Sampai seperti itu, ya. Luar biasa. Demi saudaranya. Nah, istrinya di yang diceraikan, dikorbankan. Luar biasa. Nah. Kalau sekarang ini ada, gimana nih? Nah, apa kata dunia ini? Allah musta'an. Allah musta'an. Tapi bukan pula dalil milikmu milikku, milikku milikmu, bukan. Paham itu, ya? Allah musta'an. Adanya suatu kaum al-khabis, kaum yang memang sangat jelek. Ya, karena persaudaraan, karena pertemanan tadi itu. Ya, istriku yang milikmu, istrimu yang milikku juga. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Kalau ini ada, ini gimana zaman sekarang ini? Allahu musta'an. Walhasil ini sebagai bentuk apa? Mengedepankan persaudaraan tadi sampai seperti itu. Al-ukhuwah al-imaniyah. Bahkan di sini al-mu'akhah, al-khassah, ya, persaudaraan secara khusus. Qala Abdurrahman, barakallahu fi ahlika wa malika. Abdurrahman mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu dan harta bendamu. Aina suqukum, dia mengatakan, di mana pasar kalian? Naam. Fadallahu ala suqi bani Qainuqa. Naam. Fadallahu ala suqi bani Qainuqa. Ya, kemudian mereka menunjukkan kepadanya, ya, pasarnya bani Qainuqa, ya. Naam. Barakallahu fiik. Jadi kan apa namanya? Biasanya di tempat-tempat tertentu ada pasarnya, di sini pasarnya ini, di sini pasarnya ini, gitu. Naam, walhasil seperti itu. Faman qalaba illa ma'ahu fadlun min aqit wa samnin, ya. Tidaklah dia pulang kecuali dia sudah membawa faedah, membawa keuntungan, ya. Keju demikian pula minyak. Walhasil masya Allah ini pintar berdagang, ya. Naam. Barakallahu fiik. Membawa keuntungan dari jual beli keju dan minyak. Naam. Wa ma hiya illa ayyamun hatta iktasaba malan fatazawwaja imra'atan minal ansar, ya. Naam. Tidaklah dia berdagang itu kecuali beberapa hari saja, ya, sampai dia akhirnya mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan masya Allah, sampai akhirnya menikahi salah seorang wanita dari kalangan Ansar. Naam. Ini beberapa kisah dari para sahabat, walaupun demikian tentunya masih banyak, ya, berbagai macam kisah yang menakjubkan lagi, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan berbagai macam hadis yang lain bisa kita baca. Naam, walhasil di sini merupakan pelajaran yang agung, yang besar bagi kita semuanya untuk kita tiru, ya, kita contoh, kita teladani. Nah, menjaga persaudaraan, ya. Nah, dan betul-betul menunaikan hak-hak persaudaraan, ya. Naam. Barakallahu. Sampai rela mengorbankan apa yang dimiliki untuk saudaranya, ya, membantu apa yang dibutuhkan, demikian seterusnya. Nah, tentunya hal ini bisa diwujudkan kalau ada kepedulian, saling tahu satu dengan yang lainnya, bagaimana keadaan satu dengan yang lainnya. Barakallahu fiik. Ya. Kalau enggak mau tahu, yang mana mungkin akan terjalin seperti ini, ya. Nah, Allahul Musta'an. Selalu apa namanya, peka begitu tentang keadaan saudaranya. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, ta'sisul mustama' al-islami wal ummati al-islamiyah. Nah, membangun masyarakat Islami dan umat Islamiyah. Nah. Jadi ini kan sudah terbentuk, ya, suatu kumpulan manusia sekarang, ya. Nah, jamaah yang baru kan begitu, ya. Terbentuk jamaah baru sekarang di Madinah ini, maka Rasulullah alaihi wasallam membangun, ya, tayib kehidupan yang Islami, ya, berbagai macam aturan, ya, di antara para sahabat yang secara khusus, ya, tengah-tengah kaum muslimin, demikian pula dengan umat-umat yang lainnya, Yahudi demikian pula musyrikin. Qala rahimahullahu taala, kanat hadhihi al-mu'akhah rabtan baina fardin minal muhajirin wa baina fardin minal ansar. Ya, persaudaraan ini merupakan ikatan antara individu dari kalangan muhajirin dan antara individu dari kalangan ansor. Artinya di sini lebih khusus persaudaraan secara individu, ya, secara individu tadi, ya, sudah kita baca tadi, alhamdulillah. Nah, lebih khusus lagi. Wa haythu innal muslimina saru ba'da istima'ihim bil madinah ummatan mustaqillatan. Di mana kaum muslimin, ya, setelah berkumpulnya mereka di Madinah, mereka menjadi satu umat yang tersendiri begitu, ya. Nah, yaitu terlepas dari umat-umat yang lainnya sudah. Nah. Tayib. Faqad kanu fi hajatin ila tanzimin istima'iyyin. Maka mereka ini butuh pada peraturan, ya, peraturan secara istimai, secara keseluruhan begitu ya, secara bersama-sama. Nah, barakallahu fiik, diperlukan suatu aturan-aturan. Nah. Wa ila ta'rifin bil wajibat wal huquqil istima'iyyah. Demikian pula untuk mengetahui berbagai macam kewajiban dan hak-hak istima'iyyah, ya. Nah, perlu untuk diketahui berbagai macam kewajiban yang harus saling ditunaikan, harus dilaksanakan, wal huquq, dan berbagai macam hak al istima'iyyah, ya. Nah, pada masyarakat. Wa ila ibrazin nuqatil lati taj'aluhum ummatan wahidatan mustaqillatan 'anil akharin. Demikian pula perlu, ya, untuk menampakkan, ya, identitas, ciri-ciri, ya, ciri-ciri khusus, ya. Nah, yang menjadikan mereka ini sebagai umat yang satu yang berbeda dari yang lainnya, ya. Nah. Barakallahu fiik. Perlu menampakkan ciri, apa namanya, karakteristik khusus, ya, yang ada pada kaum muslimin tersebut daripada kaum-kaum yang lainnya. Nah, ini latar belakang dibentuknya berbagai macam bentuk tanzim, ya, peraturan. Barakallahu fiik. وَكَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ طَائِفَتَنِ أُخْرَيَانِ سِوَى الْمُسْلِمِينَ. Sementara di Madinah pada waktu itu ada dua kelompok yang lainnya selain kaum muslimin. Ada dua kelompok manusia yang lain, ya, selain daripada kaum muslimin. Ya. Ada dua komunitas yang lainnya. Ya. تَخْتَلِفَانِ عَنْهُمْ فِي الْعَقِيدَةِ وَالدِّينِ. Yang mana berbeda dua kelompok ini daripada kaum muslimin dalam masalah akidah dan ad-din, ya, berbeda. Wal masalihi wal hajat, demikian pula berbeda dalam masalah kemaslahatan, masalah berbagai macam keperluan, ya, tentunya berbeda, ya. Nah, wal awatif wal muyul, ya, berbagai macam bentuk, apa namanya, kasih sayang, kecondongan, ya. Nah, tentunya ini apa, berbeda, ya. Nah, akan ada apa namanya, kecintaan yang berbeda tentu satu dengan yang lainnya, ya. Nah, wahumul musyrikun wal yahud, dua kelompok ini mereka adalah kaum musyrikin dan Yahudi di Madinah pada waktu itu, ya. Nah, فَعَقَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِيثَاقًا. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat apa namanya, peraturan, ya, mithaq, berbagai macam bentuk perjanjian di antara kaum muslimin, ya. Ini secara khusus intern kaum muslimin ada mithaq, ada peraturan secara khusus, ya. Nah, وَفِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ, antara kaum muslimin dan antara kaum musyrikin, ya. Kaum muslimin dengan kaum musyrikin juga demikian, ada mitsaq, ada ikatan yang berbeda juga, ya. Nah, wa bainal yahudi mitsaqun akhar, sementara dengan kaum Yahudi juga ada perjanjian yang lain juga. Berbeda-beda bentuk perjanjiannya, ya. Nah. Wa kataba bidzalika kitaban karrara fihi, dan kemudian Rasulullah SAW menulis, ya, pada mitsaq tersebut berbagai macam bentuk catatan, ya, yang beliau tetapkan padanya berbagai macam bentuk kesepakatan tersebut, ya, berbagai macam bentuk perjanjian ataupun juga ketetapan tersebut. Nah, tertulis, ya. Nah, yang pertama, anal mu'minin wal muslimin min Quraisyin wa Yathrib, وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ. ya, kaum mukminin dan muslimin dari kalangan Quraisy dan Yathrib, ya. Quraisy yang dari Mekah, demikian pula dari kalangan Yathrib, ya. Wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka. Mungkin ada dari suku yang lainnya, ya, yang berkumpul, ya. Nah, bersama kaum muslimin, ya. Falahiqa bihim, ya. Bergabung dengan mereka, wajahada ma'hum, dan juga berjihad bersama mereka. Walhasilnya kaum muslimin dari berbagai macam suku yang ada itu bergabung dengan mereka, annahum ummatun wahidah, bahwasanya mereka itu adalah satu umat, semuanya satu, ya. Min dunin nas, selain daripada manusia yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Ini pun juga dari semua tadi yang kita sampaikan tadi, juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Naam. Badzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa in kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Naam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, ya. Nah, yang mana di antara orang-orang Ansar pun juga mereka sebelum terjadi peperangan, ya. Nah, kuntum ala syafa hufratin minan nar, sementara kalian berada di jurang api neraka. Fa'angadzakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian darinya, ya. Nah, maka saling bersaudara, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, fadhil muadzin. Sahib, yang ketetapan atau hukum peraturan yang kedua, wa anna ada'a diyatihim wa fida'a asirihim bainal mu'minin yakunu hasbal 'urfis sabiq. Nah, bahwasannya menunaikan diyatnya mereka kaum muslimin, ya, berbagai macam bentuk tebusan, ya. Wa fida'a asirihim, demikianlah tebusan kepada tawanan perang, ya. Bainal mu'minin, di antara kaum mu'minin, ya. Nah, maka itu sesuai dengan kebiasaan yang telah lalu, ya, sebagaimana pada peraturan yang sebelumnya. Wa nahum yansuruna al-mu'minin fil fida'i wad-diyah, bahwa mereka ini hendaknya menolong kaum mu'minin, ya, dalam masalah fida, demikianlah diyahnya. Nah, memberikan kelonggaran dalam masalah itu, ya. Memaafkan dan seterusnya. Yang ketiga, wa annahum yaqumuna diddal mufsid wal baghi wal zalim kayda wahidatin walau kana waladu ahadihim. Maksudnya mereka itu menghadapi bersama-sama melawan al mufsid, orang yang berbuat kerusakan, wal baghi, orang yang jahat, wal zalim, orang yang zalim, ya. Nah, dengan satu langkah begitu, ya, dengan apa namanya, dengan secara kompak begitu, ya, untuk menghadapi secara bersama-sama menghadapi al-mufsid wal-baghi wal-zalim, ya, walaupun itu adalah anak mereka sendiri, ya. Walaupun anak mereka sendiri, maka semuanya kompak harus menegakkan keadilan, ya, melawan al-mufsid al-baghi al-zalim walaupun itu anak mereka sendiri. Nah, wa annahu la yaqtul mu'minun mu'minan bi kafirin wa la yansuru kafirun ala mu'min, bahwasanya tidak boleh seorang mukmin, ya, thayyib, membunuh orang mukmin yang lainnya demi membela orang kafir, ya. Nah, Baik. Mungkin misalnya terjadi apa namanya perseteruan, ya, walhasil antara mukmin dengan kafir. Ya. Kemudian ini kafir terbunuh, maka enggak boleh seorang mukmin dibunuh dikarenakan terbunuhnya sang kafir tadi. Nah, wala yansuru kafirun ala mukmin, demikian pula enggak boleh membunuh orang kafir, tidak boleh menolong orang kafir di atas orang mukmin. Ya. Nah. Kemudian kelima, wa anna zimmatallahi wahidatun fayujiru alaihim adnahum. Bahwasanya perlindungan Allah itu satu, ya. Maka hendaknya orang yang terdekat di antara mereka ini menolong mereka. Nah, orang terdekat keluarganya hendaknya menolong saudaranya. Nah. Yang keenam, wa anna man tabi'al muslimina minal yahudi falahun nasru wal uswah. Bahwasanya orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin, ya. Nah, yaitu satu, jadi satu dengan kaum muslimin, ya. Maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan, ya. Nah, demikian pula uswah, diberi contoh yang baik untuk Yahudi tersebut. Nah. Yang ketujuh, wa anna salamal muslimina wahidah, bahwasanya perdamaian kaum muslimin itu satu, ya. Nah. Perdamaian kaum muslimin itu satu. Pokoknya walhasil dari berbagai macam suku semuanya satu begitu ya atas nama Islam. Yang kedelapan, wa anna man qatala mu'minan qasdan ya yuqtasu minhu. Ya, bahwasanya orang yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja maka harus ditegakkan qisas, ya. Nah, harus tegakkan qisas. Illa an yarda waliyul maqtul, kecuali diridhoi, dimaafkan, direlakan oleh wali yang terbunuh, ya. Nah, memaafkannya maka sudah selesai, ya. Wajibu 'alal mu'minin an yaqumu diddal qatil, ya. Dan wajib bagi kaum mukminin untuk melawan, ya, untuk tegak melawan siapa? Diddal qatil, orang yang pembunuh tadi itu, ya. Semuanya harus bersatu sama-sama apa? Membunuh melawan pembunuh tadi itu. Ya. Nah, ini selain pembunuh tadi, ya, membunuh kaum mukminin atau mukmin yang lainnya maka harus ditegakkan qisas, tidak boleh dilindungi. Tidak boleh apa? Melindungi sang pembunuh tadi itu walaupun muslim ataupun juga mukmin, ya. Enggak boleh ada yang menghalang-halangi. Ya. Paham ini, ikhwah? Kenapa demikian? Karena ini berbagai macam suku. Kan begitu ya? Berbagai macam suku, enggak boleh, enggak ada satu suku pun juga yang kemudian boleh membela orang yang harus dikisos yang dia itu sebagai pembunuh tadi, enggak boleh melindunginya. Semuanya satu, ya, untuk melawan sang qatil tersebut. Bisa dipahami? Enggak boleh ada pembelaan dari sukunya, kan begitu. Biasanya demikian, ya. Ya sampai hari ini pun juga demikian, ya. Ada persengketaan, perselisihan antara suku, maka masing-masing suku membela yang sesuku, seperti itu, ya. Walaupun darah dan nyawa sebagai taruhannya untuk membela sukunya. Nah, memberikan syafaat, jaminan, ini itu macam-macam. Maka enggak boleh ini, ya. Dari suku manapun juga harus ditegakkan qisas. Enggak boleh ada yang membelanya. Begitu maksudnya. Wa annahu la yahillu lil mu'mini an yansura muhditsan aw yu'wihi. Ya. Dan tidak halal bagi seorang mukmin untuk menolong dan membela muhdits, orang yang membuat perkara yang baru dalam urusan agama. Ya. Nah. Tayib, jangan ada yang bela, ya, jangan ada yang menolong terhadap al-muhdits, orang yang membuat perkara-perkara yang baru, ya. Nah. Coba ini peraturan Islam sama rata semuanya, ya. Jadi enggak terkotak-kotak, enggak terpetak-petak dengan apa? Dengan suku-suku seperti itu. Tetap semuanya sama, gitu. Yang ke-10, wa annahum idza ikhtalafu fi syai'in fa inna maraddahu ila Allahi wa rasulihi. Bahwasanya jika mereka ini berselisih pada suatu permasalahan, ya, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Rasulnya, bukan kepada suku-suku tersebut, bukan kepada kepala suku, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Alhamdulillah.